tapi Tuhan tak menakdirkan kita berdua mencapai tujuan. Sungguh malangnya nasib yang menimpa pada diri kita berdua. Kita berdua berdua mencapai tujuan.